السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karya al-Imam al-Muhaddith al-Allamah Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang tata cara duduk ketika tasyahud, bahwa duduk tasyahud yang disyariatkan adalah duduk iftirash, yaitu pada setiap tasyahud yang bukan merupakan duduk yang terakhir. Adapun jika duduk di dalam salat ketika tasyahud merupakan duduk yang dilakukan di akhir salat, maka ada dua pendapat di kalangan para fuqaha, apakah duduk tawarruk atau duduk iftirash. Dan telah kita sebutkan perselisihan para fuqaha dalam hal ini, dan yang sahih bahwa pada setiap duduk yang terakhir disyariatkan duduk tawarruk. Tidak ada perbedaan antara solat-solat yang memiliki dua tasyahud atau tidak, berdasarkan kumuman hadith Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu ketika menyebutkan sifat duduk akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyifatkan duduk tawarruk, إذا جلس في الركعة الأخيرة. Apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk pada rakaat yang terakhir. Dalam riwayat yang lain, إذا جلس في الركعة التي فيها التسليم. Apabila Rasulullah duduk pada rakaat yang padanya terdapat salam. Lalu berkata Al-Albani rahimahullah taala, tahrikul isba' fi at-tashahhud. Menggerakkan jari, yang dimaksud jari di sini adalah jari telunjuk pada saat tasyahud. Maka ini termasuk di antara hal yang disyariatkan pada saat tasyahud adalah dengan memberi isyarat dengan telunjuk, dan hanya menggunakan telunjuk yang kanan, bukan dua-duanya, tapi hanya dengan telunjuk dari tangan kanan. Dan nanti akan disebutkan beberapa sifat cara meletakkan jari jemari pada saat tasyahud dan memberi isyarat telunjuk. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتشهد وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk untuk tasyahud, maka beliau meletakkan kaffahul yusra, telapak tangan kiri, di atas lututnya yang kiri, basitaha 'alaiha, dibentangkan, tidak digenggam, tidak dikepalkan, tapi dibentangkan di atas lutut kiri. Wa yaqbidu asabi'a kaffihi al-yumna kullaha, dan beliau menggenggam atau mengepalkan seluruh jari jemari telapak tangan kanannya, seluruhnya, seluruhnya. Wa yushiru bi isba'ihi allati talil ibham fil qiblah, lalu mengisyaratkan dengan jari yang setelah ibu jari, ibu jari ibham, setelahnya itu adalah jari telunjuk, diarahkan ke kiblat. Wa yarmi bi basarihi ilaiha aw nahwaha, lalu kemudian pandangan beliau menuju kepada, melihat kepada isyarat telunjuk tersebut, melihat kepada isyarat telunjuk. Disebutkan ini dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, demikian pula Imam Muslim rahimahullah taala. Jadi dari sini menjelaskan tentang bagaimana cara meletakkan tangan kanan, jari jemari kanan dikepalkan, ya, menggenggam seluruhnya kecuali ibu, apa, jari telunjuk, jari telunjuk itu diberi isyarat dalam keadaan pandangan kita, pandangan mata kita menuju ke isyarat tersebut, melihat ke isyarat. Ini kondisi yang mana seseorang tidak dianjurkan untuk melihat ke tempat sujud, tapi yang disyariatkan melihat ke tempat isyarat telunjuk tersebut pada saat seorang duduk tasyahud. Ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengisyaratkan telunjuknya, beliau membuat lingkaran antara telunjuk, antara ibu jari dengan jari tengah sambil mengisyaratkan telunjuknya. Beliau membuat lingkaran antara ibu jari dengan jari tengahnya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau membentuk hitungan 35. Aqada khamsan wa thalathin. Hitungan 35. Hitungan 35 yaitu dengan cara tiga jari kelingking, jari manis, jari tengah ini dikepalkan, digenggam. Kemudian ibu jari diletakkan di bawah telunjuk. Ibu jari diletakkan di bawah telunjuk dan telunjuk memberi isyarat. Jadi ini cara-cara memposisikan jari jemari dari tangan kanan yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ahmad dari Nafi' radhiyallahu taala anhu wa rahimahullah, beliau mengatakan bahwa Abdullah bin Umar apabila beliau duduk di dalam salat, beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, wa asyara bi isba'ihi, lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, wa atba'aha basaruh, dan pandangan mata beliau melihat kepada isyarat tersebut. Lalu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hiya ashaddu 'ala asyaitan min al-hadid. La hiya ashaddu 'ala asyaitan min al-hadid, bahwa jari telunjuk ini lebih keras dirasakan oleh syaitan daripada besi. Ya, jadi seakan-akan jari telunjuk itu menghantam syaitan, dan itu lebih keras daripada hantaman besi. menakutkan syaitan, menyebabkan syaitan ya merasa kesakitan dari isyarat telunjuk yang dilakukan oleh seorang muslim di dalam salatnya. Dan diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tentang kapan waktu seseorang melakukan genggaman, ya, bertelunjuk, menegakkan isyarat telunjuk, kemudian menggenggam jari-jemari yang lainnya. Setelah beliau menyebutkan hadith-hadith, maka beliau mengatakan, فَالظَّاهِرْ مِنَ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمَةِ أَنَّهُ مِنْ أَوَّلِ التَّشَهُّدِ. Yang zahir dari hadith-hadith yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa menggenggam ya dan memberi isyarat telunjuk itu dilakukan dari awal tasyahud. Dari awal tasyahud. Sebab disebutkan dalam hadis tersebut, kana idza jalasa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila duduk, wada'a kaffahu al-yumna 'ala fakhidhihi al-yumna wa qabada asabi'ahu kullaha. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, maka beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha kanannya dan menggenggam seluruh jari jemarinya. Menggenggam seluruh jari jemarinya. Disebutkan dalam hadis ini, idza jalasa, ketika duduk. Maka yang zahir adalah di awal ketika seseorang duduk tasyahud, maka dia sudah menggenggam dan memberi isyarat. وليس لهذا الظاهر معارض فوجب الأخذ به. Dan tidak ada riwayat-riwayat yang lain yang bertentangan dengan hadis ini, sehingga wajib untuk beramal dengannya, yaitu pada saat tasyahud. Lalu kata beliau, وكان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى. Dan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memberi isyarat telunjuknya, beliau meletakkan ibu jarinya di atas jari tengah, ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi, di atas jari tengah. Wa taratkan kana yuhalliqu bihima halaqatan, dan terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk lingkaran halaqah antara ibu jari dengan jari tengah tersebut. Beliau membentuk lingkaran. Dan dalam riwayat yang lain, wa aqada thalathan wa khamsin, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk hitungan 53. Ya. Wa kana idza rafa'a isba'ahu as-sababa yuharrikuha yad'u biha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memberi isyarat telunjuknya, maka beliau menggerakkannya dan berdoa dengannya. Wa yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hiya ashaddu ala syaitan min al-hadid, yakni sababah, bahwa jari telunjuk tersebut lebih keras dirasakan oleh syaitan daripada besi. Lebih keras dirasakan oleh syaitan daripada besi. Di dalam hadis ini disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberi isyarat telunjuk, beliau menggerakkannya. Masalah menggerakkan telunjuk ketika tasyahud ini termasuk di antara yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Adapun memberi isyarat telunjuk, maka hadis sahih dalam hal ini. Memberi isyarat telunjuk ketika tasyahud. Yang terjadi perbedaan di kalangan para fuqaha tentang kapan seseorang memberi isyarat telunjuk. Ya. Kapan? Ada sebagian mengatakan bahwa dia memberi isyarat telunjuk adalah setiap kali menyebut Allah. Ada lagi yang mengatakan ketika dia memberi isyarat telunjuk apabila dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ada lagi yang mengatakan bahwa memberi isyarat telunjuk adalah di saat berdoa. Namun ketika tidak berdoa tidak memberi isyarat, ketika berdoa memberi isyarat. Walhasil terjadi khilaf. Yang zahir bahwa memberi isyarat telunjuk adalah dari awal tasyahud. Walaupun disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u biha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya sementara di awal tasyahud, itu bukan doa, itu adalah pujian-pujian kepada Allah azza wa jalla, at-tahiyyatu lillahi al-mubarakatu salawatu dan seterusnya. Namun bukankah setiap doa itu tidak mesti seluruhnya doa, namun doa itu disertai dengan pujian-pujian kepada Allah azza wa jalla, ia juga disebut doa. Sehingga yang zahir bahwa memberi isyarat telunjuk dan mengepalkan jari jemari, menggenggam jari jemari yang lain, itu di awal tasyahud sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Tentang masalah menggerakkan, ini yang terjadi khilaf, disebabkan karena ada riwayat dari jalur Zaidah ibn Qudamah yang meriwayatkan hadis tersebut dari Asim bin Kulayb, dari ayahnya Kulayb, dari Wa'il bin Hujar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa disebutkan dalam riwayat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat, kata Wa'il bin Hujar, fa ra'aituhu yuharrikuha, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkannya, yad'u biha, dan berdoa dengannya. Nah, riwayat yang menyebutkan bahwa Wa'il bin Hujr mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkannya. Nah, kata menggerakkan ini yang menjadi perselisihan. Ya, karena yang meriwayatkan tentang hadis menggerakkan ini dari jalur Zaidah bin Qudamah. Walaupun Zaidah bin Qudamah asalnya beliau seorang perawi yang fiqah, yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis, namun ada yang disebut hadis syadz. Ada yang disebut hadis syadz. Kapan hadis itu disebut hadis syadz? Ya, apabila riwayat seorang yang asal hukum hadisnya diterima menyelisihi riwayat para perawi yang lain, yang mereka lebih fiqah atau lebih banyak jumlahnya, lebih fiqah atau lebih banyak jumlahnya, maka dia disebut hadis syadz. Apabila seseorang bersendiri, dia meriwayatkan satu lafaz yang lafaz itu tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lainnya yang lebih banyak jumlahnya dan yang lebih terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Kita meyakini bahwa bagaimanapun kethiqahan seseorang, dia asalnya orang terpercaya, tapi namanya athiqah qad yukhti, orang yang thiqah kadang-kadang keliru dalam meriwayatkan hadis. Nah, kadang-kadang untuk mengetahui kekeliruan seorang perawi yang asalnya terpercaya adalah dengan melakukan muqaranah, membandingkan dengan riwayat-riwayat dari para perawi yang sezaman dengannya. Nah, Zaidah bin Qudamah ketika meriwayatkan hadis dari Asim bin Kulay, sementara perawi-perawi yang lain, bahkan disebutkan sampai belasan, 12 perawi, ya, di antaranya Syu'bah bin Al-Hajjaj, di antaranya Sufyan Al-Thawri, Sufyan bin Uyainah, dan yang lainnya, mereka meriwayatkan hadis ini dari Asim bin Kulay, namun tidak satu pun dari mereka yang menyebutkan lafaz bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan telunjuknya, tidak satupun. Zaidah bin Qudamah bersendiri dalam menyebutkan riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menggerakkan jari telunjuknya tersebut. Nah, ini yang menjadi letak perselisihan. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa Zaidah bin Qudamah, riwayat yang beliau sebutkan itu adalah riwayat tambahan yang tidak disebutkan oleh para perawi yang lain. Maka tambahan dari seorang perawi yang thiqah asalnya diterima. Namun yang zahir bahwa hadis yang disebutkan oleh Zaid bin Qudamah yang tidak diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lebih thiqah, lebih banyak jumlahnya, ini menunjukkan bahwa tambahan menggerakkan tersebut, ya, itu hukumnya dhaif. Termasuk di antara hadis yang syadz yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Para fuqaha seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menguatkan hadis ini tentang masalah menggerakkan jari. Namun yang dimaksud menggerakkan jari, ya ikhwan, itu bukan dinaikkan, diturunkan. Ada yang menggerakkan jari itu naik turun terlalu nampak sekali, atau diputar-putar misalnya, atau kiri kanan. Tidak. Mereka yang mensahihkan hadis tentang menggerakkan jari itu seperti orang yang gemetar, ya. Jadi enggak terlalu dinaik turunkan. Ini namanya al-khafdu wa rafa. Ini bukan menggerakkan, namanya ini menaikkan dan menurunkan. Yang namanya menggerakkan itu sedikit aja. Jadi perselisihannya masalah ini sedikit ini nih, ya. Yang menggerakkan seperti orang yang gemetar gitu ya. Nah, adapun yang mengatakan tidak menggerakkan, maka dia menetapkan jari telunjuk tanpa digerakkan. Nah, maka apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika mereka mengamalkan hadis menggerakkan itu berlebihan, ya. Terlalu, ini bukan menggerakkan, ini menaikkan dan menurunkan. Menaikkan dan menurunkan jari. Wa kana ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu ba'dhum 'ala ba'dhin ya'ni al-isharah bil isba' fi ad-du'a. Dan bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka saling memberi nasihat antara sebagian dengan sebagian yang lain dalam hal memberi isyarat, yaitu isyarat dengan telunjuk pada saat berdoa, yaitu ketika tasyahud. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fit tasyahudaini jami'an. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu pada dua tasyahud seluruhnya. Tasyahud pertama dan tasyahud yang terakhir. Beliau senantiasa mengisyaratkan telunjuknya. Wa ra'a rajulan yad'u bi isba'i. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang dia berdoa dengan dua jarinya, ya. Dengan dua jarinya. Apakah yang dimaksud dua jari telunjuk atau mungkin dua jari telunjuk dengan yang lain? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang berdoa dengan dua jarinya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahid, jadikan satu saja." Lalu beliau memberi isyarat dengan telunjuknya. Jangan dua. Ya, jangan dua. Cukup dengan satu jari saja ketika engkau hendak berdoa ketika tasyahud, yaitu dengan menggunakan jari telunjuk. Jadi ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tata cara meletakkan jari jemari pada saat tasyahud, antara tasyahud yang pertama demikian pula tasyahud yang kedua. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.